Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ya sama Gus Kausar misalnya. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, mati ini atas. Tapi kalau Abdul Hasan Asadi ini balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadi itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Khattat gak suka seperti koyok seradi dosa wae guyu guyu. Ini dua kutub, ya dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu gak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik madhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar, itu beliau juga sering ngeritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada, wal-asoh kada. Tapi ya tadi kamata dinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansari, namanya Manhajut Thullab. Itu ya akal-akalan toh, Minhaj sama Thalibin. Yang satu pakai Masdar Minhaj, yang satu pakai jamak Mudzakkar Salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansari jadi Manhajut Thullab. Itu kan akal-akalan toh. Thalibin kalau dijamak akan taksir kan memang Thullab. Thalib kan boleh Thullab, boleh Thalibin. Dibuli sama Zakaria Al-Ansari, wa takfiri bidzalik aula min takfiril asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansari nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang lawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga, berhubung enggak ada ya. Aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibawaih. Presidennya Ilmu Nahwu, tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kadza ka khiltanihi wattisalan akhtaru ghairi ikhtaro infisalan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya Huiri itu Imam Sibawaih. Biasa beliau bilang wa autu khaufidin la ta'at fina ala dhamir khaufidin la yuziman qad ju'ila wa laysa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi Zaidin, tapi cara yang lain marartu bihi wa Zaidin ya boleh. Wa autu khaufidin la ta'at fina ala dhamir khaufidin laziman qad ju'ila, berarti marartu bihi wa bi Zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa Zaidin, tidak usah mengulang aljar, huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu, jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin, terus noes, sawur-awuran sidik. Lah nanti musokhae bendarani bijak muni mauquf. Aslinya ya campur raiso nih bu. Terus apa ya? Karena saya jadi musohnya berkali-kali, jadi saya tadi bingung is menerima wukuf. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sama tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang meneh. Mengkulo nih udang beri kimun buatan pati. Ikhlas gara-gara sesok kalau teng sedang. Tapi gara-gara jual nama Gus Kausar. Waduh. Sekolah itu pengapesan, tidak pernah sebut. Apalagi kemarin, ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya, karena saya Soibul Bait. Pernah kholnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame. Ini takdir karma. Tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Bak ngaji ikhya sama Gus Kausar. Itu. Alhamdulillah, ya. Itu gak tahu saya itu musibah apa rahmat. Gak apa-apa lah, saya nikmati, santai mawon, ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan ya, hal-hal yang mujma'aleh atau mutafakaleh dalam fikih itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen, ora iso ngaji. Aduh. Mesti dosen tertentu ora iso ngaji, itu ora istihad, itu ngawur disini. Istihad itu harus orang alim. Alim itu apal Quran, apal ribuan hadis, apal kutubus sitah, terus khatam ikhya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Ini khataman namanya, bukan khatam ikhya. Wah itu jelas. Lo orang percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam?